Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ رَحِيمَنِي وَرَحِيمَكُمُ اللَّهُ. Kita teruskan kembali pembahasan kita al-mulakhas al-fiqhi, ringkasan fiqih li Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan kitabus salat, hal-hal yang berkaitan tentang salat, yaitu pada bab fi salati ahli al-a'dhar, salat orang-orang yang mempunyai udur. Di sini yang pertama yang dikatakan oleh Syekh Shalih hafizahullahu ta'ala, orang-orang yang mendapatkan udzur itu yang pertama al-maridh. Dan udzur di sini yaitu udzur orang yang sakit, boleh bagi dia salat dengan duduk. Kalau mampu dengan berdiri maka berdiri. Kalau tidak mampu maka duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk maka dengan berbaring. Sebagaimana dalam hadis Imran bin Husain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala jam. Salatlah engkau dengan berdiri. Kalau tidak bisa maka dengan duduk. Fa in lam tastati fa 'ala jam, maka kalau tidak bisa kembali pada tingkatan yang berikutnya yaitu 'ala jam, dengan miring ke kanan atau ke kiri. Kalau masih tidak bisa maka dengan terlentang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Dan pahalanya tetap sempurna. Karena dalam melaksanakan salat wajib, berdiri dalam melaksanakan salat wajib merupakan rukun. Rukun min arkani as-salat. Dan rukun apabila ditinggalkan tidak sah salatnya. Rukun apabila ditinggalkan tidak sah bagi mereka yang mampu untuk berdiri kemudian tidak mau salat dengan berdiri, maka tidak sah salatnya. Karena dia mampu. Bikhilaf, berbeda dengan orang yang mempunyai udzur, yaitu orang yang sakit. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala, thaniyan Salatul Raqib. Yang kedua, orang-orang yang mendapatkan uzur yaitu Salatul Raqib, mereka yang sedang di atas kendaraannya. Hukum asal dalam melaksanakan sholat wajib itu harus turun ketika dalam kendaraannya, apabila dia mampu. Karena tidak boleh seseorang apabila dia mampu untuk melaksanakan sholat wajib dengan turun, tapi dia tetap di atas kendaraannya. Fahadama yajus. Karena sholat di atas kendaraannya perbolehkan ketika seseorang dalam keadaan safar, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Nabi SAW tidak melakukan sholat wajib di atas kendaraannya. Bahkan dikatakan beliau ketika akan melaksanakan sholat wajib, beliau turun. Dan di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Hafidzahullah taala, yaitu mereka yang mempunyai udzur yang tidak bisa turun. Qala hafidzahullah taala, "Wa min ahli al-adhar ar-raqib idza kana yata'adda bi nuzulihi lis-shalah 'ala al-ardi bi wahlin aw matarin." Dan termasuk dari orang-orang yang mempunyai udzur ar-raqib, orang yang di atas kendaraannya, idza kana yata'adza, apabila dia mendapatkan gangguan, bimun binuzulihi lis-shalah, apabila dia turun akan melaksanakan salat, alal ardi biwahlin aw matarin, banyak sekali lumpur dan juga dikarenakan turun hujan. Nah, misalkan tidak ada tempat yang berteduh, dia tidak bisa melaksanakan sholat kalau turun hujan dan juga banyak lumpur. Nah, berbeda dengan apabila di sana ada bangunan atau ke pom bensin sebentar. Nah, bahada mampir ke pom bensin untuk melaksanakan sholat wajib. Di sini dia tidak ada tempat untuk berteduh. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika dia tidak mampu untuk turun, maka sholat di atas kendaraannya, sholat wajib di atas kendaraannya. Qala hafidhahullah ta'ala, aw ya'jizu anir rukub idza nazala, yani tidak bisa naik lagi kendaraannya apabila dia turun. Contoh misalkan kalau kereta sebentar, di sana ada musola, tempat sholat, turun sebentar. Dan apabila dia turun, ditakutkan ketika Allah Akbar, kereta jalan lagi, tertinggal dia kereta. Nah, dalam keadaan seperti ini juga sama, dia tidak bisa untuk melaksanakan sholat wajib di ketika turun. Tadi yaitu apabila turun tidak bisa naik lagi. Nah, tinggal rombongan dan lain sebagainya. Ini merupakan udzur. Aw yakhsha fawata rifqatihi idza nazala. Atau ditakutkan dia hilang dari rombongannya apabila turun. Aw yakhafu ala nafsihi idza nazala min aduwwin aw sab'. Atau dia ditakutkan apabila dia turun, ditakutkan terhadap dirinya apabila dia turun ada musuh ketika terjadi peperangan. Nah, ketika terjadi peperangan, maka sholatlah keadaannya sebagaimana dia sholat. Nah, ketika ada musuh. Nah, ataupun binatang buas di sebagian daerah. Di sana masih banyak binatang buas. Ketika dia turun, dipatok ular misalkan, atau ada macan misalkan, apa lain sebagainya dari binatang-binatang buas. Dan ini merupakan udzur, perbolehkan bagi dia untuk sholat di darahnya. Atau musuh, atau terkenal tempat itu tempat perampok, tempat begal yang sadis, ketika dia akan turun akan dirampok dan sebagainya, maka dia boleh melaksanakan sholat wajib di atas kendaraannya dikarenakan udzur tadi. Nah, sedangkan seorang apabila tidak ada udzur, maka dia berhenti. Kalau naik bis, ya katakan kepada supir bisnya, "Pak, turun sebentar biar bisa istirahat, makan siang, dan juga bisa untuk melaksanakan sholat duhur." Nah, biasanya berhenti. Nah, terlebih-lebih apabila memakai kendaraan satu keluarga, nah, bisa untuk berhenti kapan saja, maka berhenti. Nah, karena dalam melaksanakan sholat wajib itu harus turun. Sedangkan sholat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraannya ketika dalam keadaan safar. Di garis bawahi ini ketika dalam keadaan safar. Karena Nabi melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya ketika safar. Qala fidhullah ta'ala. Fafi hadhihi al-ahwal yusalli ala marukubihi min dabatin wa ghairiha. Dalam keadaan seperti ini, maka dia sholat di atas kendaraannya, dari hewan ataupun yang lainnya. Nah, seperti seorang di atas pesawat, sholat apabila memungkinkan, sholat biasanya di sebagian maskapai itu penerbangan pesawat di belakang sediakan tempat sholat yang cukup untuk 3 sampai 4 orang gantian. Kalau emang berdesak-desakan dan waktunya hampir habis, maka sholat di tempat duduknya boleh, karena ini merupakan udzur. Di pesawat yang di sana ada orang 200 orang, semua akan melaksanakan sholat, tempat sholatnya kecil, cukup 4 atau 5 orang, bahkan orang bergantian dan takut waktunya akan habis, maka sholat di tempat duduknya, berwudu menghadap ke arah kiblat dengan posisi duduk boleh. Wa la yanzilu ilal ard, dia sholat di atas kendaraannya dan dia tidak turun ke bawah. Li hadis Ya'la ibn Murrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam intaha ila madikin wa ashabuhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di celah bukit, dia dan juga para sahabatnya, wa huwa ala rahilatihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya, wasama'u min fawqihim, wasama'u min fawqihim yaitu turun hujan, wa billatu min asfali minhum, dan di bawah mereka lumpur. Fa hadaratish shalah, kemudian datang waktu salat, fa amara muadzin fa adzana wa aqama, kemudian Nabi SAW memerintahkan orang untuk adzan, fa adzana kemudian kumandangkan adzan, wa aqama kemudian iqamat, thumma taqaddama Rasulullah SAW ala rahilatihi, kemudian Nabi SAW ke depan dan tetap di atas kendaraannya Nabi. Fasala bihim yumi ima'an, kemudian Nabi salat dengan para sahabatnya, yumi ima'an, dengan menggerakkan kepalanya, isyarat dengan menggerakkan kepalanya. Wa yaj'al as-sujud akhfad minar ruku, dan menjadikan sujud itu lebih akhfad, lebih rendah dari ruku. Rawu Ahmad wa Tirmidzi. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada udzur, beliau salat di atas kendaraannya. Dan kaifiyah dalam melaksanakan salat di atas kendaraan yaitu cukup dengan menggerakkan kepala. Nah, dan menjadikan sujud lebih rendah dari ruku. untuk membedakan antara ruku dengan sujud. Nah, kalau memungkinkan berdiri, kalau memungkinkan. Nah, begitu juga halnya seseorang ketika sholat di atas perahu. Kadang sholat di atas perahu sedang ada ombak. Kalau dia mampu untuk berdiri, sholat dengan berdiri. Kalau misalkan berdiri ditakutkan akan terpental, misalkan jatuh ataupun akan terlempar ke laut, dalam keadaan seperti ini duduk. Duduk. Kenapa? Karena udzur. Berada di perahu yang di sana ombaknya sedang dahsyatnya. Nah, tetap melaksanakan salat wajib. Kalau dia mampu berdiri maka berdiri, maka kalau tidak dia mampu untuk berdiri maka salat dengan duduk. Sama halnya salat di atas pesawat. Kalau mampu berdiri. Nah, kalau ada tempat di belakang melaksanakan salat silakan. Kalau memang tempatnya sempit tidak bisa untuk berdiri maka salat dalam keadaan duduk. Fattaqullaha mastata'tum. Qala fihullahu ta'ala wa yajibu 'ala man yusalli al-fariidhah 'ala al-marqudihi li'udrin mimma sabaqa ayastaqbil al-qiblah in istata' liqalihi ta'ala wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan wajib ala man yusalli al-fariidhah, salat yang, dan wajib bagi orang yang melakukan salat wajib, ala marqubihi, di atas kendaraannya, liudrin, dikarenakan udzur, mimma sabaqa, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, wajib baginya, ayastaqbilal kiblah, ini istata'a, wajib baginya untuk menghadap ke arah kiblat, apabila dia mampu. Karena menghadap ke arah kiblat adalah merupakan rukun min arkani sholat. Rukun min arkani sholat. Syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat menghadap ke arah kiblat. Terkecuali di dua keadaan. Menghadap ke arah kiblat merupakan syarat sahnya sholat. Kecuali dua keadaan. Keadaan yang pertama, sholat sunnah di atas kendaraannya ketika safar. Nah, pertama kali menghadap kiblat. Kiblatnya di sana misalkan. Allahu Akbar. Kemudian dia berbalik, kendaraannya membelok ke kanan, ke kiri. Nah, maka dia lanjutkan. Nah, karena dia sedang sholat di atas kendaraannya ketika sholat sunnah. Yang kedua, ketika sholat al-khawf. Sholatul khawf di sini, seseorang diperbolehkan tidak menghadap ke arah kiblat dikarenakan udzur. Dikarenakan udzur. Seorang sedang berperang, musuh di sana, kiblat di sana. Ketika dia akan sholat, menghadap ke arah kiblat akan tertembak. Maka dalam keadaan seperti ini, sholat sebagaimana kemampuan dia ketika dalam melaksanakan sholatul khawf. Nah, sholat ketika perang sedang berkecambuk. Nah, dia sholat membawa pedang, membawa senjatanya, membaca Al-Fatihah ketika berperang, menghadap ke sana, menghadap ke kiri, ke kanan, depan, belakang, maka itu merupakan udzur. Itu merupakan udzur. Nah, karena kewajiban sholat tetap ada walaupun sedang dalam keadaan perang. Baik. Wajib bagi orang yang melaksanakan salat wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Di pertama menghadap ke arah kiblat. Karena yang namanya kendaraan kadang belok kanan, belok kiri. Sehingga di awal ketika dia tahu arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Nah, sedang berjalan mobil misalkan. Kiblat sebelah sana. Dia takbir Allahu Akbar. Kemudian kendaraannya belok kanan, belok kiri, lain sebagainya. Karena dia tidak mungkin ke kanan, dia akan mutar. Ke kiri, dia akan mutar kembali. Terus seperti itu. Itu memberatkan dirinya. Maka dalam keadaan seperti ini, di awal dia menghadap ke arah kiblat. Kemudian seterusnya fataqullah mastata'tum. Wa yajibu 'alaihi fi'lu ma yaqdiru 'alaihi min ar-ruku' wa sujud wa iman bihima wa tumaninah. Dan wajib dalam melaksanakan salat di atas kendaraannya, dia untuk melaksanakan ruku dan sujud apabila mampu untuk berdiri. Sebagaimana tadi kita sebutkan di pesawat Saudi Airlines itu, di belakang ada khusus disediakan tempat sholat yang mampu menampung 3 atau 4 orang. Nah, maka apabila bisa berdiri, ruku dengan sempurna, sujud dengan sempurna, maka laksanakan. Kalau tidak bisa, maka dengan duduk dengan isyarat kepala, ruku dan sujudnya. Wa tu'maninah, dan juga tu'maninah. Nah, tu'maninah juga tetap. Itu merupakan rukun menarikannya sholat. Walaupun sholat di atas kendaraannya. Tu'maninah jini, yaitu mendatangkan kewajiban sebagaimana mestinya, tidak terburu-buru, baca Al-Fatihah dengan tartil, rukunya sempurna, sujudnya sempurna. Nah, itu tu'maninah. Liqala ta'ala fattaqullaha ma tata'tum. Wa qala hafidhahullahu ta'ala, wa ma la yaqdiru 'alaihi la yukallifu bihi. Barang siapa yang tidak bisa baginya untuk melaksanakan ruku dengan sempurna atau sujud dengan sempurna, salat dengan berdiri, maka di sana salat semampunya. Wa illam yaqdir an istiqlal qiblah, lam yajib alaihi istiqbaluha. Kalau dia tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat, maka tidak ada kewajiban baginya. Wa shalla ala hasabi halihi, dan salat sebagaimana keadaannya. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwa kendaraan itu belok kanan, belok kiri, naik, turun. Nah, ketika kita mengetahui, tahu arah kiblat. Nah, pertama kali takbir menghadap ke arah kiblat. Setelah itu fattaqullah ma tata'tum, mau ke kiri atau ke kanan, maka salat sebagaimana keadaannya. Wa kadzalika raqibut thairah yusalli fiha bihasab istita'ihi min qiyamin wa qu'udin wa ruku'in wa sujudin aw ima'in bihima. Dan juga orang yang salat di atas thairah, di atas pesawat, dia salat bihasab istita'i, semampu dia bisa melaksanakan salat. Min qiyamin, apabila mampu untuk berdiri. Kalau disediakan tempat, wa qu'udin, apabila dia tidak mampu berdiri, duduk, di tempat duduknya. Atau ketika dia bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud, bisa duduk dengan tahiyat, maka lakukan. Kalau tidak bisa, fattaqullah ma tata'tum. Au ima'in bihima, atau kalau tidak bisa, dengan isyarat kepalanya, ruku dan sujud. Bihasabi istita'atihi, dengan semampunya, ma istiqbal, ma istiqbalil kiblat, bersamaan dengan istiqbal kiblat, li'annahu mungkin. Kalau istiqbal kiblat, mungkin. Nah, karena ketika salat mengetahui istiqbal kiblat, bisa kiblat sedangkan arah sana. Nah, dia salat Allahu Akbar, kemudian kembali. Ini mungkin. Ini memungkinkan. Nah, kalau istiqbal kiblat, memungkinkan. Akan tapi yang sedikit kemungkinan yang dilakukannya itu ketika dia ruku, sujud, duduk di antara dua sujud di atas kendaraannya, ada yang bisa dan ada juga yang tidak bisa. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, dengan ini kita selesai pembahasan tentang sholat di atas kendaraannya, dan khulasah, ringkasan dari sholat di atas kendaraannya, bahwa hukum asal dalam melaksanakan sholat wajib itu harus turun. Hukum asal dalam melaksanakan sholat wajib itu harus turun. Terkecuali dia tidak bisa turun dikarenakan udzur, maka dia boleh melaksanakan sholatnya di atas kendaraannya sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Nah, Allahu ta'ala alam. Baik. Untuk pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk ke orang-orang yang mendapatkan udzur, yaitu sholat al-musafir, orang sholat orang yang sedang dalam keadaan safar, insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Naqtafilahu subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.